الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhabi al-kitab wa sunnah. Dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang ahkam seputar hukum waris. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan tentang al-'asabah, bahwa al-'asabah adalah mereka dari kalangan ahli waris yang mendapatkan warisan tanpa kadar tertentu, yang terbagi menjadi tiga bahagian. Yang pertama yaitu al-'asabatu bin nafs, mereka yang memang sudah menjadi asal mereka sebagai ahli waris, sebagai asabah, tidak berubah dari kedudukan mereka sebagai ahli ta'asib. Dan telah kita sebutkan bahwa mereka adalah dari kalangan furu', laki-laki, anak laki-laki, cucu, dan seterusnya ke bawah. Dan dari kalangan al-usul, laki-laki, ayah, ayahnya ayah, dan seterusnya ke atas. Demikian pula dari al-hawashi, mencakup saudara dan paman, saudara sekandung laki-laki, saudara laki-laki seayah. Demikian pula keturunannya yang laki-laki, anak saudara laki-laki atau keponakan, dan seterusnya ke bawah. Demikian pula paman, paman sekandung, paman seayah. Demikian pula anaknya dari kaum lelaki, anak paman, dan seterusnya ke bawah. Dan al-mu'tiq dan al-mu'tiqah, laki-laki yang menjadi maula bagi si mayyit. Demikian pula wanita, mereka ini seluruhnya dari kalangan al-'asabatu min nafs. Apabila tidak ada yang menerima warisan kecuali salah seorang dari mereka, maka mereka mengambil seluruh harta. Namun apabila mereka bersama dengan ahli waris dari kalangan ahlul furud, maka mereka mendapatkan sisanya, atau bahkan mungkin mereka tidak mendapatkan sama sekali. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, al-'asabatu bil ghair. Al-'asabatu bil ghair, mereka yang menjadi asabah, yang mendapatkan sisa bil ghair, dibarengkan dengan yang lain, bersama dengan yang lain. Maksudnya bersama dengan yang lain yaitu yang sederajat dengannya, yang sederajat dengannya. yang statusnya sama. Furu' bersama furu'. Hawashi bersama al-hawashi. Siapa mereka itu? Al-asabatu bil-ghair. Jadi al-asabatu bil-ghair ini dia menjadi ahlu ta'asib apabila ada yang bersamanya. Namun jika tidak ada yang bersama, maka dia termasuk ahlul furud. Termasuk ahlul furud. Yang mendapatkan warisan dengan kadar yang telah ditentukan. Wahum al-bintu wa bintul ibni wal-ukhtu syaqiqah wal-ukhtu li'ab. Jadi al-asabatu bil-ghair ada empat. Yang pertama al-bintu, anak perempuan. Yang kedua bintul ibni, bintu al-ibni, cucu dari anak laki-laki. Wal-ukhtu syaqiqah, saudara perempuan sekandung. Wal-ukhtu li'ab, saudara perempuan seayah. Ini empat. Kapan mereka menjadi ahlu ta'asib? Karena mereka yang kita ketahui termasuk dari ahlul furud yang telah kita bahas. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan warisan kadang dapat setengah dan kadang mendapatkan 2/3. Kadang mendapatkan setengah, kadang mendapatkan 2/3. Dan ada pula yang mendapatkan 1/6. Penyempurna dari 2/3. Ini mereka ini. Al-bint, bintul ibn, al-ukhtu syaqiqa, al-ukhtu li'ab. Namun kapan mereka menjadi ahlu ta'asib, al-asabah? Apabila bersamanya yang lain. Siapa itu? Kullu wahidatin minhunna ma'a akhiha. Masing-masing dari mereka, dari empat golongan ini, bersama dengan saudaranya. Maka dia menjadi ta'asib. Ada seorang yang meninggal, dia meninggalkan seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan dapat berapa? Setengah. Namun, ketika seorang ini meninggal, dia meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Akhuha. Saudaranya. Seorang anak laki-laki. Nah, berarti yang tadinya dia termasuk dari ahlul furud, karena termasuk yang ditinggal ada dari kalangan laki-laki yang setingkat dengannya, yaitu saudaranya, maka al-bintu, anak perempuan ini menjadi asibah, yang mendapatkan warisan tanpa ukuran. Menjadi ahlu ta'asib bil-ghair, maka disebut bil-ghair. Karena dia menjadi ta'asib apabila bersama saudaranya. Bersama saudaranya. Ada seorang meninggal, dia meninggalkan seorang ibu, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Nah, coba dibagi. Hendak. Seorang meninggal, meninggalkan seorang ibu, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan. Bagi. Ibu 1/6. Hah? Anak laki-laki 1/2. Hah? Terus? Anak perempuan? Hah? Ijlis. Ijlis, ijlis. Anda, Yusuf. Antum. Hah? Ibu 1/6. Oke. Okay. 5/6 bagian untuk laki-laki sama perempuan. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ahsan. Naam. Jadi laki-laki perempuan menjadi ahlu ta'asib, dilebur seluruhnya, mendapatkan sisa 5/6. Nah, yang kalau anak laki-laki ini tidak ada, maka anak perempuan dapat 1/2. Nah, begitu pula bintul ibn, anak cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia kadang dapat 1/2 jika sendirian. Kadang dapat 2/3 jika ada saudaranya, saudara perempuannya. Ada seorang meninggal, meninggalkan 2 perempuan cucu dari anak laki-laki. Maka mereka dapat 2/3. Kadang mendapatkan 1/6 penyempurna 2/3. Apabila seorang meninggal, dia meninggalkan seorang anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, bintul ibn. Maka anak perempuan dapat 1/2 dan cucu perempuan mendapatkan 1/6 penyempurna untuk menyempurnakan jumlah 2/3. Nah, tapi kalau ada cucu laki-laki, ada saudaranya, maka mereka menjadi ta'asib, ahlu ta'asib, yang mendapatkan sisa. Nah, apabila seseorang meninggal, dia meninggalkan bintul ibn, cucu dari anak, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bintul ibn, ibnul ibn, ini ada pasangannya dari laki-laki, berarti mereka menjadi ahlu ta'asib. Ini disebut ta'asib bil ghair. Ta'asib bil ghair. Apabila ada seorang meninggal, dia meninggalkan 1 anak perempuan. Perhatikan, 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan, dan 1 cucu laki-laki. Bagi, apa beda? Anak perempuan 1/2. Sisa. Sisa. Nah, berarti sisanya berapa? 1/2. Nah, sisanya 1/2. Nah, tinggal 1/2 ini dibagi 3. Untuk laki-laki dapat 2, untuk wanita dapat 1. Nah, demikian pula al-ukhtu syaqiqah. Al-ukhtu syaqiqah asalnya ahlul furud, saudara perempuan sekandung. Kapan dia menjadi ta'asib? Apabila ada saudara laki-laki sekandung, al-akhu asyaqiq, maka menjadi ta'asib. Apabila ada seseorang meninggal, meninggalkan seorang ibu, saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki sekandung, maka pembagiannya, Bu Sofan, sudah mau baca? Ibu 1/6. Kenapa 1/6? Tidak ada anak laki-laki. Ibu, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki sekandung. Hah? 1/6. Tetap 1/6. Kenapa 1/6? Karena jumlah saudara lebih dari 1. Jadi kapan ibu dapat 1/6? Apabila ada keturunan. Kalau tidak ada, namun ada saudara yang berjumlah 2 atau lebih, maka ibu 1/6. Kemudian perempuan 1, 1 laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung. perempuan setengah. Terus saudara, itu yang lain pada ketawa itu. Abdul Khalik, betul enggak? Ibu 1/6. Anak perempuan gimana? Perempuan dapat setengah. Lebih besar perempuan. Maksudnya gimana? Sisa. Sisa. Jadi 5/6 untuk saudara sekandung laki-laki dan perempuan dibagi. Dibagi di mana wanita dapat setengah dibanding laki-laki, atau laki-laki dapat 2, wanita dapat 1. Perbandingannya 2:1. Demikian pula al-ukhtu li'ab. Kapan dia menjadi ta'sib? Saudara perempuan seayah apabila bersamanya saudara laki-laki seayah. Apabila bersama saudara laki-laki seayah. Sama seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Makanya beliau katakan, kullu wahidatin minhuma ma'a minhunna ma'akhiha. Masing-masing dari mereka ini bersama dengan saudaranya yang setingkat dengannya. Wa tazidu bintu liban. Namun di sini ditambahkan untuk cucu perempuan. Untuk cucu perempuan, bi annahu yu'assibuha ibnu ibnin fi darajatiha mutlaqan. Bahwa dia menjadi ta'asib apabila ada cucu yang setingkat dengannya. Ini secara mutlak. Ini secara mutlak. Cucu laki-laki. Secara mutlak. Kapan ada cucu laki-laki, maka cucu perempuan menjadi ta'asib. Ahlu ta'asib. Mutlakan. Secara mutlak. Akhuha. Apakah itu saudaranya sendiri? Au ibnu ammiha, atau anak pamannya. Atau anak pamannya. Misalnya gini. Ada seseorang punya 2 anak. Satunya Sulaiman, satunya Ahmad. Jadi 2 anak laki-laki, satu Sulaiman, satunya Ahmad. Ahmad punya anak perempuan. Taruhlah namanya Zainab. Sulaiman punya anak laki-laki. Kasih nama Muhammad. Kasih nama Muhammad. Antara Zainab dengan Muhammad ini hubungannya apa? Sepupuan. Iya kan? Sepupu sekali. Bahasa Arabnya apa? Ibnu ammiha, anak pamannya. Nah, ini Zainab dan siapa tadi? Muhammad ya? Muhammad. Kedua-duanya cucu. Dari yang meninggal, ya, mereka ini bukan saudara. Tapi sama-sama cucu dari yang meninggal. Nah, kata beliau bahwa yang mana saja dari cucu laki-laki yang sederajat dengannya, dengan wanita ini, cucu wanita ini, maka dia menjadi ahlu ta'asib. Akhuha, apakah saudaranya sendiri? Misalnya kalau Ahmad punya 2 anak, Zainab dan Abdullah punya 2 anak, saudaranya, maka dia menjadi ta'asib. Atau anak pamannya, yaitu dalam hal ini Muhammad, anak pamannya, maka Zainab pun menjadi ahlu ta'asib. Itu yang beliau maksud. Wabid wabnul ibn alladhi huwa anzalu minha idahtajat ilaihi. Dan anak atau cucu yang lebih rendah, kalau istilah kita mungkin cicit, yang lebih rendah kedudukannya apabila dia membutuhkannya. Apabila dia membutuhkannya. Tapi kalau tidak butuh, tidak dipakai. Ya, Yang sederajat itu jelas menjadi ahlu ta'asib. Atau yang lebih rendah, cucu dengan cicit kuat mana? Jelas kuat cucu. Jelas kuat cucu. Nah, sehingga kapan bertemu antara cucu dan cicit? Cicit kalah. Cicit kalah. Apalagi di bawahnya cicit. Cecet atau cocot misalnya. Saya gak tahu kalau benar istilahnya itu. Hah? Itu kalah semua. Oleh apa? Cucu yang lebih di atas kedudukannya. Bisa dipahami? Tapi kapan cucu ini membutuhkan cicit akan dipakai. Contoh misal. Ada seorang meninggal. Perhatikan. Ada seorang meninggal. Dia meninggalkan bintun. Dia meninggalkan anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Sampai di sini dulu. Anak perempuan dapat berapa? Setengah. Cucu perempuan? Hah? Seper? Enam. Untuk menyempurnakan jumlah berapa? 2/3. Untuk menyempurnakan jumlah 2/3. Nah ini perhatikan. Walaupun hujan. Hah? Ini penting. Sekarang, seorang meninggal. Dia meninggalkan 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan seorang cicit laki-laki. Cicit laki-laki. 2 anak perempuan dapat berapa? 2/3. Cucu perempuan dapat berapa? Mau dapat 1/6 sudah gak bisa. Karena 2/3 ini sudah diambil, sudah sempurna. Anak perempuan gak boleh lebih dari 2/3 sebagai ahlul furud. Ya, beda kalau anak perempuan cuma 1, cucu masih dapat. Untuk menyempurnakan 2/3 masih ada 1/6. Dapat ya. Tapi ini 2 anak perempuan sudah dapat 2/3. Cucu perempuan ini akhirnya, wah, mau dapat warisan sudah 2/3. Gak bisa lagi. Mau menjadi ahlu ta'asib yang setingkat, sederajat dengannya, gak ada. Cucu gak ada, cucu laki-laki. Dia seorang diri cucu perempuan. Kalau dia tetap mempertahankan statusnya tanpa ada cucu laki-laki, maka dia sebagai ahlul furud, dia gak dapat apa-apa. Maka dia harus dapat. Dia cari, oh, cucu gak ada, tapi cicit ada. Cicit laki-laki. Ibnu ibnil ibni. Cucu dari anak laki-laki. Dari anak laki-laki. Akhirnya dia manfaatkan itu. Sudah, kamu saya pakai. Saya anggap kamu sebagai cucu yang setingkat dengan saya. Itulah. Kira-kira seperti itu. Saya anggap kamu sebagai yang setingkat dengan saya. Supaya saya dapat warisan juga. Akhirnya dia manfaatkan yang lebih rendah kedudukannya ini. Derajatnya. Dia manfaatkan untuk agar dia menjadi ahlu ta'asib. Ta'asib bil ghair. Sehingga cucu dia mendapatkan warisan bersama dengan cicit ini. Makanya disebutkan ya, wabnul ibni alladhi wa anzalu minha idah tajat ilaihi. Dan cucu ke bawah, yakni cicit dan seterusnya, apabila dia membutuhkannya, maka dia menjadi ta'asib bil ghair. Berarti apa? Kalau dia tidak membutuhkan, tidak perlu. Kapan dia tidak membutuhkan? Misalnya kalau si mayit hanya meninggalkan seorang anak perempuan, lalu cucu perempuan. Cicit. Ya, dia tidak butuhkan. Kenapa? Karena dia tetap mendapatkan 1/6. Di sini dia tidak memerlukannya. وَمَنْ أَدَاهُمْ مِنَ الذُّكُرِ لَا تَارِثُ أَخَوَاتُهُمْ مَعَهُمْ شَيْئًا. Adapun yang lainnya dari lelaki, mereka tidak mendapatkan warisan sama sekali. Ya, bersama dengan saudara perempuannya. Tidak mendapatkan. كَأَبْنَاءِ الْإِخْوَةِ seperti abna al-ikhwah, ya, ibnul akh, anak dari saudara laki-laki sekandung atau seayah. Tidak boleh dikatakan ibnul akh, dia menjadi ta'sib bil ghair kalau ada bintul akh. Tidak bisa. Tidak menjadi ta'sib bil ghair. Tidak mendapatkan warisan. Ya, anak perempuan dari saudara laki-laki tidak mendapatkan warisan sama sekali. Karena bukan dari ahli waris. Wal-amam, demikian pula amam, paman. Tidak boleh dikatakan ketika ada bibi, ammah, maka dia menjadi ta'sib bil ghair. Ini tidak benar. Karena bibi tidak termasuk ahli waris. Namun dari dzaul arham. Wa abna'ul amam. Demikian pula anak-anak paman. Tidak boleh dikatakan dia menjadi ta'sib ketika ada anak-anak perempuan paman. Tidak bisa. Karena anak perempuan paman itu bukan dari ahli waris. Namun dari dzaul arham. Yang ketiga. Al-asabatu ma'al ghair. Al-asabah ma'al ghair. Yang dimaksud al-asabah ma'al ghair, dia menjadi ta'sib apabila ada yang lain yang lebih tinggi kedudukannya. Yang lebih tinggi kedudukannya, maka dia menjadi ta'sib. Ya. Disebabkan karena ada yang lebih statusnya lebih kuat, lebih tinggi. Siapa itu? Hum al-akhawatus syaqiqat. Di sini ada hanya satu jenis saja, yaitu al-akhawat asy-syaqiqat. Saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung termasuk ahlul furud. Tapi kapan dia menjadi ta'sib? Ma'al banati wa banatil ibn. Apabila ada furu' perempuan. Apabila ada furu' perempuan. Yaitu anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya, ada seorang meninggal, dia meninggalkan al-bint, anak perempuan, dan saudara perempuan sekandung. Maka anak perempuan dapat setengah. Saudara perempuan sekandung dapat sisa. Jangan bilang setengah, dapat sisa. Dapat sisa. Contoh yang lain. Baik. Seseorang meninggal. Meninggalkan bana bintaini. Meninggalkan dua anak perempuan. Dan seorang seorang saudara perempuan sekandung. Maka dua anak perempuan dapat 2/3. Saudara perempuan sekandung mendapatkan sisa. Atau demikian pula cucu, sama hukumnya. Cucu sama hukumnya. Apabila ada seorang meninggal, meninggalkan cucu perempuan dua misalnya, maka dia mendapatkan 2/3. Saudara perempuan sekandung menjadi ta'sib, mendapatkan sisa. Ini 3 keadaan al-asabah. Ya, sampai di sini selesai pembahasan tentang macam-macam al-asabah. Asabah bin nafs, asabah bil ghair, dan asabah ma'al ghair. Nah, ini diulang-ulang insyaallah sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal hafizakumullah.